Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd, kita melanjutkan materi kita di kitab Asy-Syari'ah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullah ta'ala. Kitab yang berkaitan dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah yang wajib bagi kita untuk memegangnya. Dan pada pertemuan sehari termasuki bagian akhir dari materi yang berkaitan dengan bagaimana aqidah ahli sunnah wal jamaah tentang Al-Quranul Karim yang merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan merupakan sumber atau rujukan utama kaum muslimin di dalam kehidupan mereka. Dan sudah kita lalui di pertemuan yang lalu bahwasanya aqidah ahli sunnah wal jamaah, dan ini merupakan akidah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umatnya dan dinukil ijma', tidak ada khilaf tentangnya, bahwasanya Al-Qur'an kalamullah azza wajal. Al-Qur'an adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan Jibril, sebagaimana bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Qur'an adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, kalamullah azza wajal. Dan kalamullah azza wajal merupakan sifat min sifatillah azza wajal, walaysa bi makhluq. Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq. Dan sudah kita lalui di materi-materi yang lalu, kenapa salafuna salih menegaskan Al-Quran kalamullah dengan ghairu makhluk? Sebabnya yaitu tatkala muncul kebid'ahan yang dibuat oleh orang-orang Jahmiyah yang mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Dan ini akidah yang batilah, yang meyakini Al-Quran makhluk. Ini keyakinan batilah. Pelakunya dihukum bidang kekufuran oleh salafun salih. Maka untuk membantah akidah tersebut, salafun salih mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah dan bukan makhluk. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil sebuah kisah yang terjadi pada zaman khilafah Al-Muhtadi Billah rahimahullah ta'ala, salah seorang khalifah dari khulafah Al-Abbasiyah. Al-Khalifah Al-Muhtadi Billah menceritakan bagaimana kisah dan sebab berakhirnya fitnah khalqil Qur'an. Karena fitnah khalqul Qur'an itu berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dalam 3 periode kekhalifahan, dari mulai zaman Khalifah Ma'mun, kemudian berlanjut dengan Khalifah Al-Mu'tasim Billah dan Khalifah setelahnya itu Al-Wathiq Billah. Dan sebabnya yaitu ahlul bidah, Ahmad ibn Abi Duad dan yang semisalnya, yang memasukkan akidah tersebut kepada para khulafa tadi, menanamkan keyakinan yang sesat dengan mengatakan Al-Quran makhluk. Dan bukan hanya itu saja, bahkan mengilzam, mengharuskan kaum muslimin untuk meyakini keyakinan tersebut. Sebutkan ketika khalifahnya sudah berkeyakinan dengan keyakinan tadi, Al-Quran makhluk, maka terus para da'i tajahum berusaha untuk mengokohkan akidah tersebut. Dimulai dengan para aparat atau orang-orang yang masuk dalam wilayah hukumah, wilayah kekhilafahannya, itu para petugas negara diharuskan meyakini tersebut. Dan yang dilihat bahwasanya mereka tidak meyakininya, digeser dari posisinya. Dan juga para ulama, tokoh-tokoh agama diilzamkan untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Dan yang tidak, maka diawal dengan diputus bantuannya dari penguasa, kemudian juga sampai pada tindakan fisik, dipenjara dan disiksa. Dan termasuk dalamnya yang sangat masyhur, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau mendapatkan ujian yang sangat besar, dikarenakan beliau tetap kokoh di atas akidah Al-Quran kalamullah laisa bimakhluk. Di kisah yang kita ambil pada pertemuan yang lalu, Al-Muhtadi Billah menyebutkan bagaimana berakhirnya fitnah-fitnah Al-Quran, fitnah khalq Al-Quran, yaitu pada saat Khalifah Al-Watiq Billah mendatangkan salah seorang ulama dari Asy-Syam, dari negeri Syam, yang mana ulama tersebut ulama di atas aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dipenjara dan disiksa dikarenakan tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian ketika dihadapkan, khalifah sudah menyiapkan tokohnya dan pengusung fitnah Al-Quran itu Ahmad ibn Abi Duad, dan disuruh berdebat di hadapannya. Awalnya dikarenakan ingin agar syekh dari Syam tersebut mengikatkan Al-Quran makhluk. Dan sudah kita ketahui bagaimana syekh tersebut mengokohkan hujah-hujahnya dan mengalahkan Ahmad ibn Abi Duad di dalam perdebatannya. Sehingga kata Al-Muhtadi Billah, sepertinya sejak hari itu Khalifah Al-Watiq Billah rujuk dari keyakinannya yang salah, yang awalnya meyakini Al-Quran makhluk. Maka ketika melihat Ahmad ibn Abi Duad tidak bisa menjawab hujah-hujah syekh dari Syam tersebut, ia kembali kepada akidah yang benar. Kata Al-Muhtadi Billah, wa adhunnu Al-Watiq Billahi Azza wa Jal kana raja'anha min dalikal waqt. Kata Al-Muhtadi Billah, aku kira Watiq Billah itu khalifah pada saat itu kembali dari madhab yang salah ke madhab sunnah wal jamaah sejak waktu itu. Dan setelah itu, terutama setelah khalifah setelahnya itu Al-Watiq Billah diganti oleh Al-Mutawakil Billah, maka khilafah Abbasiyah kembali kepada akidah yang benar, yaitu Al-Quran kalamullah azza wa jalla. Ini materi yang terakhir kita ambil di pertemuan yang lalu. Dan selanjutnya beliau menyebutkan atsar, hanya saja atsarnya sanadnya dhaif. Kita ambil atsar yang setelahnya, yang merupakan atsar yang terakhir di juz yang kedua ini, dan merupakan akhir pembahasan tentang Al-Quran. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Bakr, tuhaddathana Abu Muhammad Abdullah ibn Abbas Al-Tayalisi, qala haddathana Bundar Muhammad ibn Bashar, hawa haddathana Abu Bakr Abdullah ibn Muhammad ibn Abil Hamid Al-Wasiti, qala haddathana Abu Musa Muhammad ibn Muthanna, qala itu qala mutanna kembalinya kepada bundar Muhammad ibn Bashar dan kepada Muhammad ibn Muthanna Abu Musa, yang mana kedua-duanya adalah syekhnya Imam Bukhari dan Muslim. Qala Muhammad Muthanna dan Muhammad Bashar mengatakan kunna naqra'u ala syekhin daridin bil Basrah. Falamma ahdathu bi Baghdad al-qawla bi khalqi Qur'an qala syekh illam yakunil Qur'anu makhluqa famahallahu Qur'ana min sadri. Qala falamma sami'na hadha min qawli tarakna wa ansarafna anhu. Falamma kana ba'da muddatin laqina faqulna ya fulan ma fa'al Qur'an? Qala ma baqiya fi sadri minhu shay. Qulna wala qul huwallahu ahad. Qala wala qul huwallahu ahad illa an asma'aha min ghairi yaqra'uha. Sebuah kisah yang terjadi pada zaman Muhammad bin Bashar Bundar dan Muhammad Muthanna Abu Musa, syekhnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Keduanya menceritakan bahwasanya dahulu kami berguru kepada seorang syekh dharir, seorang syekh yang sudah tidak bisa melihat. Dharir artinya a'ma, seorang syekh yang buta. Bil Basrah, di negeri Basrah, belajar Al-Quran darinya. Dan tatkala muncul di negeri Baghdad akidah Jahmiyah, itu yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka syekh tersebut, guru kami tersebut yang kami belajar Quran kepadanya, dia mengatakan illam yakunil Quranu makhluqan famahallahu Quran min sadri. Kayak seandainya Al-Quran itu bukan makhluk, katanya Allah akan hilangkan hafalan Quran dari dadaku. Maksudnya dia tadinya hafal Quran dan masuk dengan Qurannya. Sampai Muhammad Bashar dan Muhammad Thana belajar kepada orang tersebut. Hanya saja dia terfitnah dengan akidah Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Saking yakinnya bahwa Al-Quran makhluk, dia mengatakan seandainya Al-Quran itu bukan makhluk, katanya Allah hilangkan hafalan Quran dari dadaku. Maka Muhammad Bashar dan Muhammad Thana ketika mendengar perkataan tadi, mendengar dari orang yang keduanya belajar darinya Al-Quran dan memiliki akidah yang tidak benar, maka ia katakan ketika kami mendengar hal tersebut dari orang tadi, tarakna, maka kami tinggalkan dia, tidak belajar lagi darinya. Wan sarafna anhu. Dan ini merupakan pelajaran bagi baik kita. Itu hendaknya ketika kita mengambil ilmu berhati-hati. Wajib baik kita mengambil ilmu dari orang yang berhak untuk diambil ilmunya. Atsar Muhammad Sirin yang sudah kita lalui di Muqaddimah Sahih Muslim, beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun. Falyandur ahadukum min aina akhadha dina. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka hendaknya seorang melihat dari mana dia mengambil agamanya. Muhammad ibn Bashar dan Muhammad Muthanna ketika melihat gurunya berakidah akidah Jahmiyah, beliau langsung tinggalkan dan tidak mau belajar lagi ke orang tersebut. Falamma kana ba'da muddah, kemudian setelah berlalu waktu, katanya laqinahu, kami menjumpai orang tersebut, syekh tadi. Faqulna, maka kami bertanya kepada orang tadi, pada yang tadinya kami berguru padanya, ya fulan mafal Quran, wahai fulan, bagaimana keadaan Quran, hafalan Quranmu? Apa jawaban syekh tadi? Ma baqiya fi sadri min husayy, kayak tidak tersisa sedikit pun Al-Quran di dadaku, lupa semua hafalan Qurannya. Qulna, sampai kami katakan wala qul huwallahu ahad, sampai surat qul huwallahu ahad kamu tidak menghafalnya, lupa? Qala wala qul huwallahu ahad, maka dia mengatakan iya, sampai qul huwallahu ahad lupa. illa an asmaha min ghairi yaqra'uha. Kecuali ada orang membacanya katanya baru agak teringat dengan surat tersebut. Ini akibat dari perbuatan dosa yang dia lakukan. Berakidah, akidah yang batilah, dan memegang akidah tersebut dengan penuh keyakinan, kemudian sampai mengatakan seandainya Al-Quran itu bukan makhluk, Allah akan hilangkan hafalan Quranku dari dadaku. Dan benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Ini kisah yang disebut oleh Imam Al-Juri rahimahullah ta'ala di akhir juz yang kedua. Intinya di juz yang kedua yang telah kita ambil, wajib bagi kita untuk meyakini Al-Quran kalamullahi azza wa jal. Dan sudah kita lihat dalil-dalilnya dari ayat Al-Quranul Karim dan hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga athar salafina saleh. Tidak ada keraguan Al-Quran kalamullah wa laisa bi makhluq. Kemudian kita akan melanjutkan bab berikutnya atau juz berikutnya, juz yang ketiga. Beliau mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tafri'i ma'rifatil iman wal islam wa syara'id din. Bab tentang penjabaran tentang apa itu iman dan islam dan syariat-syariat agama ini. Penjabaran tentang ma'rifatul iman, mengenal iman dan islam, dan mengenal syara'id din, syariat-syariat agama. Qala Muhammad ibn Husain, berkata Muhammad ibn Husain, itu al-imam al-ajuri rahimahullah ta'ala, alhamdulillahilladzi bini'mati tatimu salihat, walhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan karunianya tatimu salihat, akan sempurna kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Walhamdulillah ala kulli hal, dan segala puji bagi Allah pada setiap keadaan. Amma ba'du. Kemudian mengatakan, setelah itu fa'lamu rahimanallahu wa iyyakum. Ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kami dan engkau sekalian. Anna Allah ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kaffa liyuqirru bitauhidih. Fayaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati kami dan engkau sekalian, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia secara keseluruhan. Nabi bukan hanya diutus kepada umatnya, bukan hanya diutus kepada kaumnya, yaitu kepada orang-orang Arab. Bahkan diutus kepada manusia secara keseluruhan. Allah subhanahu berfirman dalam Al-Quran di surah Al-A'raf, Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakan wahai rasul, ya ayuhan nas, wahai manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sungguh aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia. Dan juga di Sahih Muslim di hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun. Thumma la yu'min bima ji'tu bihi atau bima ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, itu demi Allah, tidak ada seorang pun dari umat ini, umat dakwah, baik Yahudi ataupun Nasrani, mendengar aku diutus, kemudian dia tidak beriman denganku, melainkan dia termasuk dari ashabin nar, penduduk neraka. Lagi ini hadis Abi Hurairah di Sahih Muslim. Rasulullah SAW adalah Rasul untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Quraisy saja, atau bukan hanya untuk orang Arab saja. Kemudian kata beliau, diutus dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Liyuqiru bi tauhidih, agar mereka mengikrarkan tauhidullah azza wajalla, yaitu mengikrarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini inti dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tauhidullah azza wajalla. Dan ini juga merupakan inti dakwah seluruh rasul, dari awal rasul sampai akhir rasul. Allah katakan wa ba'atna wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum utusannya, itu rasul. Dan dakwah mereka, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, inti dakwah beliau. Dan beliau berdakwah dari awal dakwah ketika di Mekah sampai menjelang beliau meninggal, beliau mentakrir dan mengokohkan tentang masalah at-tauhid. Di awal dakwah beliau, beliau mendatangi tokoh-tokoh kabilah yang ada di Quraisy, dan juga mendatangi orang-orang yang beliau bisa dakwah sampai ketika haji, ketika musim haji, karena orang-orang musyrik sebelum Nabi SAW mereka juga berhaji. Ketika musim haji Nabi datangi orang-orang yang sedang berhaji, dan beliau katakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakan oleh kalian la ilaha illallah tuflihu. Dan sampai ketika Nabi SAW meninggal, berapa hari sebelum meninggal beliau mengatakan di saat sakitnya, la'anallahu al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid. Allah melaknat orang-orang Yahud dan Nasara tatkala mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Itu tentunya berkaitan dengan tauhid. Kemudian kata beliau, fakana man qala hadha muqinan min qalbihi wa natiqan bilisanihi ajza'ah wa man mata ala hadha failal jannah. Kata beliau, maka barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat muqinan min qalbi, dengan penuh keyakinan, benar-benar ikhlas dalam mengucapkan kalimat tersebut, wa natiqan bilisani, dan dia ucapkan keyakinan tersebut dengan lisannya, ajza, maka mencukupinya, itu dia menjadi seorang muslim. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari lubuk hatinya, dia adalah seorang muslim. Wa man mata ala hada, dan barang siapa yang meninggal di atas keyakinan ini, fa ilal jannah, maka pasti dia akan masuk surga. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang benar. Seorang yang meninggal di atas keislaman, di atas tauhid, apapun yang terjadi padanya, dia pasti akan masuk surga. Imma dukhulan awaliyan, imma dia masuk surga secara langsung, dan imma ba'da tamhis, imma masuk surga setelah dibersihkan dari dosa-dosanya, jika Allah menghendaki untuk dibersihkan dengan diadab di neraka. Tapi pasti suatu saat masuk ke dalam surga. Sehingga kata beliau, fa'ilal jannah. Kemudian kata beliau, falamma amanu bidhalik wa akhlasu tauhidahum faradu alimus salata bi Makkah fasaddaqu bidhalik wa amanu wa sallahu. Kata beliau, tatkala mereka telah beriman dan mengikhlaskan keimanan tersebut, memurnikan keimanan tersebut, mereka benar-benar beriman dengan dua kalimat syahadat yang mereka ikrarkan, yakin dengan tauhid yang mereka pegang, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas mereka salat. Dan kewajiban salat Allah turunkan ketika Nabi masih di Mekah, dengan di Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah kokoh akidah mereka, baru Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat-syariatnya. Dan yang pertama adalah salat. Dan sudah kita lalui di Al-Jami' Sahih Malisabil Sahihain, dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang masuk Islam, yang pertama diajak oleh Nabi sallallahu adalah as-shalah. Diajak kepada mereka salat. Maka mereka beriman dengan kewajiban tersebut. Wa sallau, Mereka terima kewajiban tersebut, mereka benarkan dan imani, dan mereka melaksanakan solat yang lima waktu yang telah Allah wajibkan. Tsumma farada alaihimul hijrah. Kemudian setelah itu Allah wajibkan kepada kaum muslimin yang hidup dalam keadaan mustadafin, tertindas di negeri Mekah, Allah wajibkan untuk berhijrah. Fahajaru wa faraqul ahla wal watan. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nabinya untuk berhijrah, mereka laksanakan perintah tersebut. Mereka berhijrah dan mereka tinggalkan keluarga negeri mereka. Dan hijrah merupakan perkara yang sangat agung. Wal hijratu tahdumu ma kana qablah. Hijrah itu bisa menghapus dosa seseorang yang dilakukan sebelum hijrahnya. Dan hijrah merupakan perkara yang berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan suatu yang ringan seorang meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, kemudian berhijrah dalam rangka menolong Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tsumma farada 'alaihim bil madinati as-siyama fa amanu wa saddaqu wa shamu syahr ramadhan. Kemudian setelah itu ketika sudah berhijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka siam. Maka mereka beriman dan membenarkan apa yang diperintah kepada mereka. Wa shamu syahr ramadhan, dan mereka mensiam bulan Ramadan. Tsumma farada 'alaihimuz zakat. Kemudian setelah itu Allah mewajibkan atas mereka zakat. Fa amanu wa saddaqu wa addu dzalika kama umiru. Maka mereka beriman dan membenarkan perintah tersebut dan menunaikan apa yang mereka diperintahkan dengannya. Mereka zakat yang bukan kewajiban atas mereka. Tsumma farada 'alaihimul jihad fajahadul qariba wal ba'id wa sabaru wa saddaqu. Kemudian setelah itu Allah mewajibkan mereka jihad, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berjihad, menjihadi orang yang dekat ataupun yang jauh, karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi kalimatillahi azza wa jalla, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa sabaru, dan mereka bersabar. Wa saddaqu, dan benarkan perintah tersebut. Tsumma farada 'alaihimul hajj fa hajju wa amanu bih. Kemudian setelah itu Allah wajibkan atas mereka haji. Ini kewajiban yang terakhir dari rukun Islam yang lima. Maka mereka berhaji di tahun ke-9 Hijriah. Setelah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala haji, Nabi SAW mengutus Abu Bakar untuk memimpin kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Kemudian di tahun ke-10 Nabi SAW bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum menunaikan ibadah haji. Ini kan hajjatul wada, dan hanya berapa bulan saja, 80 sekian hari setelah hajjatul wada, Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma amanu bihadhil fara'id wa 'amilu biha tasdiqan biqulubihim wa qawlan bi'alsinatihim wa 'amalan bijawarihim qala Allah ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Tatkala mereka beriman dengan kewajiban-kewajiban ini dan mereka mengamalkannya, tasdiqan biqulubihim, dengan meyakini dengan hati, wa qawlan bi'alsinatihim, dan mengucapkan dengan lisan, wa amalan bijawarihim, dan mengamalkan dengan anggota badan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu Allah turunkan ayatnya, dan Allah turunkan ayat ini ketika hajjatul wada di hari Arafah, di hari Jumat. Ayat yang Allah sebutkan surah Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian kenikmatan-kenikmatanku. Wa raditu lakum Islam madinan, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Tsumma 'alamahum annahu la yuqbal fil akhirati, atau tsumma 'alamahum annahu ta'ala yaqbalu fil akhirati illa dinal Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama kecuali agama Islam. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala agama tersebut. wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia kelak di akhirat termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam ayat yang lainnya, innad dina indallahi al-islam, sungguhnya agama yang diridhai si Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islam ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baitil haram man istata ila sabila. Dibangun ajaran Islam di atas lima perkara. Yang pertama, syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menegakkan zakat. Dan yang keempat, saum di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menegakkan ibadah haji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu. Tsumma bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummati syar'al Islam halan ba'da hal. Kemudian Nabi jelaskan dan rinci kepada umatnya ajaran-ajaran Islam halan ba'da hal. Dari waktu ke waktu, dari materi ke materi, beliau jelaskan rincian ajaran Islam kepada umat ini. Dan tidak ada sedikit pun dari ajaran Islam yang ditutupi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua perkara yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikannya. Wa sanadkuru dzalika insyaallah taala. Wa hadza rahimakumullah tariqul muslimin. Dan kita akan sebutkan katanya rincian yang tersebut insyaallah taala, dan ini adalah jalan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau sekalian. Ini adalah jalan kaum muslimin, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita amalkan. Ini materi awal di Al-Juz Thalis, juz yang ketiga, yaitu tentang ma'rifatil iman wal islam wa syara'id din, mengenal apa itu Islam, apa itu iman, dan juga rincian agama. Kita melanjutkan materi kita di kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Manahi. Materi yang berkaitan dengan perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pertemuan yang terakhir di materi Riyadhus Shalihin, kita telah memasuki bab yang ke-302, bab tahrimi an-niyah al-mayyit wa laqm al-khad wa syaqq al-jayb wa nadb al-sya'r wa halqih wa du'a bil-wail wa thubur. Bab haramnya meratapi orang yang meninggal. Ini yang sangat ditekankan dalam bab ini. Meratapi orang yang meninggal itu perkara yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan perkara yang jadi warisan atau yang terus menerus diwarisi dari sejak zaman jahiliyah, meratapi orang yang meninggal dan pelakunya, seperti sudah kita lalui hadisnya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diancam dengan ancaman yang sangat besar. Dan meratapi orang yang meninggal baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, dengan menampar-nampar pipi atau merobek-robek baju atau menarik-narik rambut atau menggundulinya, ini semuanya perkara yang diharamkan dalam ajaran Islam. Ajaran Islam mengajarkan kepada kita ar-ridha bil qadar. Beriman dan ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia tanpa terkecuali, Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan setiap orang sudah ditetapkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa likulli ummatin ajal. Setiap orang ditetapkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum laa yasta'khiruna saata wa laa yastaqdimun. Dan jika sudah datang ajal seorang, maka tidak mungkin bisa disegerakan sebagaimana tidak mungkin bisa diakhirkan. Maka wajib bagi kita ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meninggal orang-orang yang kita cintai untuk ridha dengan ketetapan tersebut. Dan hendaknya kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kami semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan materi ini terutama wajib dipahami oleh kaum wanita karena kebanyakan yang melakukannya dari kalangan kaum wanita. Sekalipun mungkin saja terjadi pada kaum laki-laki, tapi kebanyakannya an-niyaha meratap yang meninggal adalah kaum wanita. Ini menunjukkan kelemahan mereka. Kita lanjutkan hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini. Qala wa Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala ugmiya ala Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu fajalat ukhtuhu tabki wa taqul wa jabala wa kada wa kada tu'addidu alayhi faqala hina afaq ma quti shay'an illa qilali anta kadhalik. Rawahu Bukhari. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu ta'ala an, dan sudah kita ketahui Abdullah bin Rawaha beliau meninggalnya di perang Mu'tah bersama Ja'far bin Abi Talib dan juga Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhum. Disebutkan suatu kisah yang mana beliau pas itu dikatakan sakit. Ugmi ala Abdullah bin Rawaha. Ketika sakit beliau sampai pingsan. Maka ketika pingsan, ja'alat ukhtuhu tabki. Saudarinya itu sampai menangis. Wataku, dan bukan hanya menangis. Sekali lagi, menangis ketika ditimpa ujian, itu merasa sedih dan meteskan air mata, itu bukan perkara yang dilarang. Bahkan bukan perkara yang tercela. Nabi SAW ketika meninggal orang-orang yang beliau cintai, baik dari kan keluarganya, putra atau putrinya yang meninggal, begitu pula para sahabatnya radhiyallahu anhum, beliau menangis. Bahkan ketika ada sebagian sahabat menegurnya, ya Rasulullah anta, wahai Rasulullah engkau menangis ketika cucunya meninggal, maka Nabi SAW mengatakan innaha rahmah. Ini menunjukkan rahmat yang ada pada seseorang. Innama yarhamullahu min ibadi rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala hanyalah merahmati orang-orang yang memiliki sifat rahmah. Begitu pula di kisah Ibrahim putra Nabi SAW yang meninggal, yang mana baru berusia berapa belas bulan saja. Ketika meninggal Nabi menangis. Dan beliau mengatakan innal qalba yahzan wa innal aina tadma wa la naqulu illa ma yurdi rabbana azza wa jalla wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguhnya hati merasa sedih dan mata berlinang. Akan tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh dengan perpisahan wahai Ibrahim kami merasa sedih. Jadi bersedih ketika ditimpa musibah atau menetes air mata ketika ditimpa musibah dengan meninggalnya orang yang kita cintai itu tidak tercela. Tidak tercela, bahkan menunjukkan rahmat. Hanya saja di sini tercelanya wa taqul wa jabala wa kada wa kada. Tercelanya dia mengungkapkan kalimat niyahah, ratapan. Ketika kakaknya meninggal, yang wajabala, wahai tempat sandaranku, wahai kada, wahai kada, wahai orang yang menjadikan tumpuan hidupku, wahai orang yang menjamin kehidupanku, dan segalanya. Dari keutamaan yang dia ketahui dari yang meninggal tersebut. Tu'addidu alaih, dia sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang meninggal tadi. Faqala hina afaq, maka Nu'man Bashir atau Abdullah bin Rawahah ketika sadar dari pingsannya, beliau mengatakan maqulti syai'an illa qilli anta kadhalik. Tidaklah engkau mengatakan katanya perkataanmu tadi yang meratapiku illa qilali, melainkan dikatakan kepadaku anta kadhalik. Apakah kamu seperti itu seperti yang dikatakan? Rawahul Bukhari. Ini sama dengan kalimat sebelumnya. Bahwasanya al-mayyit yu'adzabu bi'ukai ahli. Mayyit itu diadab dikarenakan tangisan keluarganya. Diadab, disiksa, dikarenakan tangisan keluarganya. Ini hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Jadi sekali lagi, ketika seorang diuji dengan meninggalnya orang yang dia cintai, maka kewajibannya bersabar. Tidak boleh meratapi. Di sini saudarinya Abdullah bin Rawaha mengira Abdullah bin Rawaha meninggal sehingga dia ratapi. Ternyata masih tersadar setelah itu, masih hidup. Dan beliau nasihati saudari yang meratapinya agar tidak melakukan tersebut. Dan beliau katakan, "Maqul di syai'in ila qilali anta kadzalik?" Apa kamu seperti itu? Dan sudah kita lalui makna hadis al-mayyit yu'adzab bi bukai ahli, seorang mayit diadab di kuburnya dikarenakan tangisan keluarganya, itu ratapan keluarganya kalau dia berwasiat atau ridha dengan perbuatan tersebut. Adapun kalau dia mengingkarinya, lebih-lebih kalau sudah berwasiat kepada keluarga untuk dia melakukan aniyah, maka tidak masuk ke dalam ancaman tadi. Kemudian hadis berikutnya, An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala, "Ishtaka Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu taala anhu syakwa, fa atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu ma Abdurrahman bin Auf wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Abi Mas'ud radhiyallahu anhum. Falamma dakhal alaihi wajadahu fi ghasyah. Faqala aqada? Qalu la ya Rasulullah. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'al qaum buka Nabi sallallahu alaihi wasallam bakaw. Qala ala tasma'un inna Allah la yu'adzibu bi nam al-'ain wa la bi husni al-qalb walakin yu'adzibu bi hada wa ashara ila lisani aw yarham." Muttafaqun alaih. Perhatikan pelajaran yang agung yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdul Ibn Umar menceritakan tatkala Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu sakit. Dan beliau setelah itu diberi kesembuhan. Beliau masih hidup sampai Nabi SAW wafat. Dan beliau termasuk tokoh Ansor. Tatkala Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu anhu sakit, maka Nabi SAW datang menjenguk Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau ketika menjenguk Sa'd bin Ubadah disertai oleh Abdurrahman bin Auf dan Sa'd ibn Abi Waqqas dan Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhum. Ketika Nabi masuk menemui Sa'd ibn Ubadah yang sudah dalam keadaan sakit parah, beliau dapatkan Sa'd dalam keadaan ghasyah, dalam keadaan tidak sadar. Maka Nabi bertanya kepada keluarganya, "Aqadha? Apakah Sa'd sudah meninggal?" Qalu la ya Rasulullah. Maka keluarganya mengatakan, "Belum wahai Rasulullah, belum meninggal." Maka Nabi SAW ketika melihat keadaan Sa'd dalam keadaan ghasyah, itu sakitnya parah sampai tidak tersadarkan diri, Nabi menangis. Maka orang-orang yang di rumah yang menyaksikan menangis, menyaksikan Nabi SAW menangis, mereka semuanya menangis. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabatnya, "Ala tasma'un, tidakkah kalian mendengar perkataanku? Inna Allah la yu'adzib bidamil ain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab seorang hamba dikarenakan tetesan air matanya. Wala bihusnil qalb, sebaiknya tidak akan mengadab hambanya dikarenakan kesedihan hatinya." Maknanya seorang hamba ketika diuji dengan ujian, kemudian dia menangis atau sedih, itu bukan perkara yang menyisih syariat. Walakin yu'adzibu bihada, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengadab dikarenakan ini. Wa asyara ila lisani, dan Nabi mengisahkan kepada lisannya. Allah mengadab seorang ketika tiba musibah kalau dia tidak bisa menjaga lisannya, itu terjatuh kepada an-niyah. Au yarham, atau Allah merahmati seseorang dikarenakan lisannya tadi. Kapan merahmatinya? Kalau dia ridha dan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, kata Allah, beri kabar gembira orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu orang-orang yang tatkala ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat darinya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini namanya mihnah inqalabat ila minha, ujian yang berubah menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ditimpa ujian, kemudian ternyata ujian tersebut sebab dia mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia rahmat dikarenakan lisannya. Di lisan bisa menjaga lisan ketika diuji dengan ujian. Sebagaimana bisa diadab kalau dia terjatuh kepada an-niyahah. Ini hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan dari sini kita bisa ambil faedah yang lainnya, yaitu bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Ketika ada sebagian sahabatnya sakit, maka beliau menjenguk. Dan i'adatul marid, menjenguk orang yang sakit, itu termasuk hakul muslim al-muslim. Hak seorang muslim atas saudaranya. Dan semoga Allah subhanahu memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan hadis ini. Peduli dengan saudara-saudara kita, baik yang membutuhkan atau yang sakit ataupun yang meninggal. Kalau ia sakit, hendaknya kita menziarahinya. Hakul muslim al-muslim. Hak seorang muslim terhadap saudaranya. Kemudian juga faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya kehidupan manusia itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang seorang sudah sakit dalam keadaan sangat parah. Seperti tadi di hadis yang pertama, Ja'far atau Abdullah ibn Rawah radhiyallahu anhu, beliau sakit sampai saudarinya mengira sudah meninggal, sudah tidak sadar, sampai menangis diratapi oleh saudarinya. Juga di sini Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, beliau sampai tidak sadarkan diri, sampai Nabi ketika datang mengira sudah meninggal dan bertanya, "Aqadha, apa sudah meninggal?" Dan ternyata ketika Allah menghendaki untuk sembuh, sembuh dan bisa hidup seperti biasanya. Sekali lagi, yang mengatur kehidupan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun beratnya sakit kita, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pun ujian-ujian yang lainnya. Innama amruhu idza adasyana yaqul kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala kalau menginginkan suatu perkara, tinggal mengatakan kun, pasti terjadi. Kita sakit, kalau Allah menghendaki untuk sembuh, tinggal kun, pasti sembuh. Kita dalam keadaan fakir membutuhkan, kalau Allah menghendaki kita menjadi orang yang cukup, pasti Allah akan dengan mengatakan kun, pasti akan berubah keadaan kita. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di sini menunjukkan bagaimana riqah, bagaimana lembutnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sahabatnya dalam keadaan sakit yang sangat parah, beliau menangis, meneteskan air mata, dan itu menunjukkan rahmat yang ada padanya. Itu para sahabatnya radhiyallahu anhum ketika melihat Nabi menangis, mereka menangis. Dan juga hadis ini menunjukkan tentang pentingnya kita bisa menjaga lisan. Kata Nabi, Allah tidak mengadab seseorang dikarenakan sedih hatinya atau tetesan air matanya, akan tetapi dikarenakan lisannya. Seorang bisa diadab atau dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini materi kita di siang hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita al-ilman nafi', berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, dan berikan keistiqomah kepada kita hasal mamat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.